بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan ولقد حصل اختلاف بين فرق الأمة في قضايا كثيرة في الصفات وفي غيرها. Dan sungguh telah terjadi perselisihan di antara berbagai golongan dalam umat ini dalam banyak perkara, baik dalam sifat-sifat Allah Ta'ala maupun yang lainnya. Umurun kathiratun, banyak perkara. Asy-syafa'atu was-siratu wal-mizanu wal-jannatu wal-naru ila akhirih. Syafaat, sirat, mizan, surga dan neraka dan yang lainnya. Wa min dhimniha al-qadaru, dan di antara perkara yang terjadi perselisihan di antara berbagai golongan dalam umat ini adalah permasalahan takdir. Fahunaka man yaghlu fi ifbatil qadari, di sana ada orang yang melampaui batas dalam menetapkan takdir. Fayanzi'u bihi ghuluhu hadha ilal jabri, maka sikap melampaui batasnya ini menyeretnya kepada pemahaman jabriyah. Wa annal 'abda majburun 'ala af'alihi, bahwasanya seorang hamba dipaksa dalam perbuatan-perbuatannya. Wa annahu la iradata lahu wal ikhtiyara, dan bahwasanya seorang hamba tidak memiliki kehendak maupun pilihan. Wa annahu mithlu syajarati tuharriku harriyahu, dan bahwasanya seorang hamba seperti pohon yang digerakkan oleh angin. Wal waraqati tutayyiru bihar riyahu, dan seorang hamba itu seperti daun yang diterbangkan oleh angin. Wa mithlu sa'iril umuril musakharati kasyamsi wal qamari war rihi, dan hamba itu seperti seluruh perkara-perkara yang ditundukkan seperti matahari, bulan dan angin. Hadihi laisa laha iradatun wa laisa laha ikhtiyarun musakharatun, makhluk-makhluk ini tidak memiliki kehendak, tidak pula memiliki pilihan, mereka ditundukkan. Fayaj'aluna af'alal insani bighairi ikhtiyarihi, maka mereka orang-orang yang berpemahaman jabriyah menjadikan perbuatan-perbuatan manusia tanpa pilihannya. Wa yaquluna la fa'ila illallah tabaraka wa ta'ala, dan mereka mengatakan tidak ada yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadha amrun yahdimu kullat tashri'ati allati ja'a biha ar-rusulul kiramu alaihimus salatu wassalamu, wa yahdimu syara'i'al islami fi kullir risalati. Dan mazhab ini, mazhab Jabriyah, merupakan perkara yang meruntuhkan seluruh pensyariatan yang didatangkan oleh para rasul yang mulia alaihimus salatu wassalam, dan merobohkan syariat-syariat Islam dalam seluruh risalah-risalah. Hadza madhhabun haddamun khabithun. Pemahaman Jabriyah ini merupakan madhab yang menghancurkan yang buruk. Kenapa pemahaman Jabriyah disebut meruntuhkan syariat-syariat? Karena apabila seorang hamba dipaksa dalam berbuat, tidak memiliki pilihan, tidak memiliki kehendak, tidak memiliki kemampuan dalam berbuat, sebagaimana kata orang-orang Jabriyah, untuk apa Allah Azza wa Jalla menurunkan perintah-perintahnya? Untuk apa Allah Azza wa Jalla menurunkan larangan-larangannya? Yujarridul abda minal qudrati wal iradati wal ikhtiyari. Madhab Jabriyah ini mengosongkan seorang hamba dari kemampuan, kehendak dan pilihan. Wa ya'taqidu ahluhu annahu la fa'ila illallahu. Dan penganut mazhab Jabriyah ini meyakini bahwasanya tidaklah melakukan perbuatan-perbuatan kecuali Allah Azza wa Jalla, yaitu perbuatan-perbuatan para hamba bukan hamba tersebut yang melakukannya, akan tetapi Allah Azza wa Jalalah yang melakukannya. Ini pemahaman Jabriyah. Wa yansibuna kulla af'alil ibadi min haqqin wa batilin wa khairin wa syarrin wa dalalin wa zulmin ilallahi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang-orang Jabriyah menisbahkan seluruh perbuatan para hamba, baik yang hak maupun yang batil, kebaikan maupun keburukan, kesesatan dan kezaliman, mereka nisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna la fa'ila illallahu. Dan mereka orang-orang Jabriyah mengatakan tidak ada yang melakukan perbuatan kecuali Allah saja. Hadhihi aqidatul Jabriyatul batilatu. Inilah akidah Jabriyah yang batil. وقابلهم المعتزلة في خلق أفعال العباد. Dan berkebalikan dengan mereka orang-orang Jabriyah, orang-orang Mu'tazilah dalam hal penciptaan perbuatan para hamba. Waqalu, mereka orang-orang Mu'tazilah mengatakan, innal abda yakhluqu fi'la nafsihi, bahwasanya seorang hamba menciptakan perbuatannya sendiri. Walartibata lahu bimasyiatillahi subhanahu wa ta'ala, tidak ada keterkaitan seorang hamba dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu ma syaa'a hadhihi al-af'ala, karena Allah azza wa jalla tidak menghendaki perbuatan-perbuatan para hamba ini. Wa inna ma syaa'a al-'abdu, hanya saja yang menghendaki perbuatan perbuatan tersebut adalah hamba itu sendiri. Al-abdu yuridu, wallahu yuridu. Fataglibu iradatul abdi iradatallahi tabaraka wa ta'ala. Hamba menghendaki dan Allah juga menghendaki, maka kehendak hamba mengalahkan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Ini menurut orang-orang Mu'tazilah. Wa kullu hadha wa dhaka dalalun, dan masing-masing keyakinan ini, yaitu keyakinan Jabriyah dan keyakinan itu, yaitu keyakinan Mu'tazilah, merupakan kesesatan. Wal haqqu ma dalla alaihi kitabullahi wa sunnatu rasulillahi wa sara alaihi sahabatul kiramu wa tabi'una lahum bi ihsanin. Dan kebenaran adalah apa yang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan yang para sahabat yang mulia berjalan di atasnya. Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan baik. بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا وَسَجَّلَ ذَلِكَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, menghitung segala sesuatu dan mencatat segala sesuatu tersebut di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Wala yahsulu fil kauni syai'un illa bi'iradatihi, dan tidaklah terjadi sesuatu pun di alam ini melainkan dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Wa huwal khaliqu likulli syai'in, dan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa min dhalika af'alul ibadi, dan di antara segala sesuatu yang Allah ciptakan tersebut adalah perbuatan-perbuatan para hamba. Wal ibadu fa'iluna bi qudratihim wa iradatihim wa ikhtiyarihim. Dan para hamba melakukan perbuatan mereka dengan kemampuan mereka, kehendak mereka, dan pilihan mereka. Al-umuri allati manahahumullahu tabaraka wa ta'ala manahahum iyaha, yaitu perkara-perkara yang Allah karuniakan kepada mereka, para hamba. Wahum mas'uluna an a'malihim, dan mereka para hamba akan ditanya tentang amalan-amalan mereka tersebut. Alaiha yuthabuna wabiha yu'aqabuna, mereka akan diberikan jeran pahala atas amalan-amalan mereka tersebut, dan mereka akan dihukum dengan sebab amalan-amalan mereka tersebut. Ala qadri ma'a'tahum minal uquli wa ala qadri ma'a'tahum minal qudrati wal iradati wal ikhtiyari, sesuai dengan akal-akal yang Allah berikan kepada mereka, sesuai dengan kemampuan dan kehendak, serta pilihan yang Allah berikan kepada mereka. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, dan setiap hamba dimudahkan kepada apa yang ia diciptakan untuknya. Fa ahlul jannati muyassaruna li'a'mali ahlil jannati, maka penghuni surga dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga, dan sebaliknya pula penghuni neraka akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Na'udzu billah. Lamma su'ila ar-rasulu alaihi salatu wassalamu sa'alahu Suraqah bin Malik, tatkala Rasul alaihi salatu wassalam ditanya, Suraqah bin Malik bertanya kepada beliau, akhbirna ka'annama khuliqna al-ana fa fima ya'malu an-nasu, beritahukan kepada kami wahai Rasulullah, seakan-akan kami baru saja diciptakan sekarang, dalam perkara apa manusia beramal. Afi syai'in qad madha wa kutiba fi suhufi wa jaffat bihi al-aqlamu am fi ma nastaqbilu, apakah manusia beramal dalam perkara-perkara yang telah berlalu penetapannya dan telah dicatat di dalam lembaran-lembaran catatan takdir dan telah kering pena-pena menuliskannya, pena-pena pencatat takdir, atau manusia beramal dalam perkara yang akan datang, yaitu perbuatan-perbuatan manusia belum ditakdirkan? Qala la, bal fima jaffat bihil aqlamu wajarat bihil maqadiru. Maka Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, tidak, bahkan manusia beramal dalam perkara-perkara yang pena pencatat takdir telah kering menuliskannya, dan yang takdir-takdir telah berlaku padanya. Kullu syai'in mafrughun minhu. Segala sesuatu telah selesai ditakdirkan. Asyqiyu maktubun syaqiyan wa ya'malu bi'a'malil asqiyai allati tu'ahhiluhu lidukhulin nari wal 'iyadzu billahi. Orang yang sengsara telah ditulis bahwasanya ia akan sengsara dan akan melakukan amalan-amalan orang-orang yang sengsara yang membuatnya pantas untuk masuk ke dalam neraka. Kita berlindung kepada Allah darinya. Was-sa'idu sa'idun wa yuyassiruhu Allahu subhanahu wa ta'ala li'a'malis su'ada'i. Sementara orang yang bahagia, ia akan bahagia dan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang bahagia. Thumma anta la tufakkir kathiran fi qadiyatil qadari. Kemudian engkau janganlah banyak memikirkan permasalahan takdir. La yathbutul imanu kama yuqalu illa ala qadamit taslimi. Keimanan tidaklah kokoh sebagaimana yang dikatakan kecuali di atas kaki berserah diri. Amin. Bi annallaha khalaqa kulla syai'in wa arada kulla syai'in. Berimanlah bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu dan menghendaki segala sesuatu. Wa tu'minu bi anna al-'abda yaf'alu bi qudratin wa ikhtiyarin. Dan engkau mengimani bahwasanya seorang hamba berbuat dengan kehendak dan pilihan. Wa huwa mas'ulun amama Allahi tabaraka wa ta'ala an hadhihi al-a'mal allati fa'alaha biqudratihi wa ikhtiyarihi. Dan seorang hamba akan ditanya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala tentang amalan-amalan ini yang ia perbuat dengan kemampuannya dan pilihannya. Wa in kanat la tahsulu illa bi masyiatillahi tabaraka wa ta'ala wa in kana Allahu khaliqun wal 'abdu fa'ilun. Meskipun perbuatan-perbuatan hamba tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala, dan meskipun Allah azza wa jalla yang menciptakan perbuatan para hamba dan hamba yang melakukan perbuatannya tersebut. Fa anta ma 'alaika ayyuhal 'abdul mukallafu illa an tu'mina wa ta'mala wa tash'ura min a'maqi nafsika annaka mas'ulun amamallahi tabaraka wa ta'ala. Maka engkau tidaklah ada kewajiban bagimu, wahai hamba yang dibebani dengan syariat, kecuali engkau mengimani, engkau beramal, dan engkau menyadari dari dalam dirimu bahwasanya engkau akan ditanya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa annallaha la yazlimu mithqala dzarratin, dan engkau mengimani bahwasanya Allah tidaklah menzalimi seberat semut kecil pun. Falam yazlim rabbuka ahadan, maka Allah azza wa jalla tidak akan menzalimi seorang pun. Yukafi'ul musi'a bi isa'atihi wa yujzi'ul muhsina bi ihsanihi. Allah azza wa jalla akan membalas orang yang berbuat keburukan dengan sebab perbuatan buruknya, dan Allah ta'ala akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat kebaikan dengan perbuatan baiknya. Zalika adlun minhu wa hadha fadlun minhu subhanahu wa ta'ala. Balasan Allah azza wa jal bagi orang yang berbuat keburukan merupakan keadilan darinya, sementara balasan Allah azza wa jal bagi orang yang berbuat kebaikan merupakan keutamaan darinya subhanahu wa ta'ala. Wala taqul lima wa kaifa fa inna hadha yunafil imana. Dan janganlah engkau mengatakan kenapa dan bagaimana, karena sesungguhnya hal ini bertentangan dengan iman. Limada qaddarallahu, limada fa'ala kada, walimada syara'a kada, hadha laysa laka. Yaitu bertanya kenapa Allah menakdirkan hal ini, kenapa Allah melakukan hal itu, kenapa Allah azza wa jalla mensyariatkan demikian. Pertanyaan-pertanyaan ini engkau tidak berhak menanyakannya. Anta abdun laisa alaika illa linqiyadu wa ta'atu. Engkau adalah seorang hamba, tidak ada kewajiban bagimu melainkan tunduk dan taat kepada Allah azza wa jalla. Fa inna hadhihi tasaulati tunafil istislama wa tunafil inqiyada wa tunafit ta'ata wa anta 'abdun miskinun. Karena sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan ini meniadakan sikap berserah diri, meniadakan ketundukan, dan meniadakan ketaatan, sedangkan engkau adalah seorang hamba yang miskin di hadapan Allah azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawabi.